taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Para jemaah yang dirahmati Allah, pendengar Roja, pemirsa Roja TV, semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Rabbul Alamin. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita. Semoga Allah memberikan petunjuk sehingga bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana ketaatan, mana maksiat. Karena memang ketaatan mendatangkan kebaikan, maksiat mendatangkan keburukan. Kita sudah membahas dan masih dalam pembahasan Kitab Ad-Da'wa Ad-Dawa oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, di mana beliau membawa banyak ayat dan juga hadis dan asar para salaf yang terkait antara hubungan dosa dan bencana, akibat atau dampak buruk dari dosa dan maksiat. Ya. Beliau membawa asar Umar bin Abdul Aziz. Ya. Beliau mengatakan wa kata ba Umar ibnu Abdul Aziz ilal Amsor amma ba'du. Fa inna hadzal rajafa syai'un yu'atibullah bihil ibad. Wa qad katabtu ilal Amsor an yakhruju fi yaumin kadza wa kadza fi syahrin kadza wa kadza. Fa man kana 'indahu syai'un falitasaddaq bih. Dibaca Nabi Nuh, kalau engkau wa illa taghfirli wa tarhamni aku minal khosirin, kalau engkau tidak mengampuni aku dan tidak menyayangi aku, maka aku termasuk orang yang merugi. Inilah kalian juga membaca doa yang dibaca oleh Nabi Yunus alaihi wassalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain engkau, Maha suci engkau, sesungguhnya aku ini termasuk orang yang zalim. Para jemaah rahmati Allah, ini surat yang ditulis oleh Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah, bahkan disebut sebagai dari Khulafaur Rasyidin, meskipun yang raja adalah 4, ya, karena memang benar-benar beliau ya memiliki kesamaan dengan Khulafaur Rasyidin, ya, dalam keadilan, dalam ilmu, dan dalam menangani rakyatnya. Maka beliau mengatakan musibah-musibah yang ada itu merupakan hukuman ya Allah Ta'ala kepada para hamba. Oleh karena itu, hendaklah kalian keluar, bersedekahlah, banyak bersedekah, banyak doa untuk mengakui kesalahan, mengakui dosa. Rabbana dzalamna anfusana, seperti Nabi Adam, dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Nuh, ya, seperti juga Nabi Yunus. Atau baca sidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bidambi, ya. Mengakui dosa-dosa, mengakui nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jemaah sekalian, sangat erat hubungan antara dosa dan bencana. Berapa kali saya sampaikan untuk saya dan juga antum, kalau kita percaya dan menerima berita bumi dan itu badai La Nina, lempengan bumi yang bergeser, terjadinya global warming, ya, gletser yang mencair, itu berita bumi. Sementara berita langit mengatakan dengan sebab dosa-dosa manusia. Ya. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di daratan, di lautan dengan sebab dosa-dosa manusia. Fakullan akhadna bidzambih, masing-masing kami siksa, kami adab mereka karena dosanya. Faminhum man arsalna alaihi hasiba, ada yang dihujani batu dari langit, ya. Wa minhum man akhadathu sayhatu, wa minhum man khasafna bihil arda, wa minhum man aghraqna, ada yang dimatikan dengan suara yang keras, ada juga ditelan bumi, ada juga yang ditenggelamkan dalam air. Bencana tsunami, banjir bandang, ini tentunya harus selalu kita mengingatkan. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan karena peringatan bermanfaat bagi orang beriman. Betul dan tidak salah dan harus membantu saudara kita ya yang sedang mengalami musibah. Kita doakan diberikan kesabaran, diberi ganti lebih baik. Kita bantu dengan doa dan dengan harta yang kita mampu untuk memberikan bantuan. Namun tidak kalah pentingnya untuk selalu menyampaikan kepada kaum muslimin bahwa bencana-bencana yang ada hubungannya erat dengan dosa-dosa yang diperbuat manusia. Sumber dosa itu 3: kesyirikan, perbuatan bid'ah, perbuatan maksiat. Solusinya juga 3: keluar dari kesyirikan, menuju dan masuk ke dalam tauhid. Tinggalkan perbuatan bid'ah, mari kita hidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jauhi perbuatan dosa maksiat, mari kita gemar untuk melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Itu solusinya, ya. Nah, kemudian dibawa hadis, ya. Yang juga Imam Ahmad, wa qala al-Imam Ahmad haddatsana Aswad ibnu Amir, haddatsana Abu Bakar, an al-A'mash, an Atha bin Abi Rabah, an ibn Umar, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, idza dhanna an-nasu bid-dinari wad-dirham wa tabaya'u bil-'inah wa tabi'u adnabal baqar wa taraku al-jihad fi sabilillah anzalallahu bihim bala'an la yarfa'u hatta yuraji'u dinahum, rawahu Abu Dawud bi isnadin hasan. Imam Ahmad berkata, telah menyampaikan pada kami Aswad bin Amir, telah menyampaikan pada kami Abu Bakar dari Al-A'mash, dari Atha bin Abi Rabah, dari Ibn Umar. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila manusia bakhil, dhanna bimakna yaitu bakhil, ya. Apabila manusia bakhil, pelit dengan dinar dan dirham yang mereka miliki, serta mereka saling berjual beli dengan inah yaitu riba, dan mereka mengikuti ekor-ekor sapi, dan mereka meninggalkan jihad di jalan Allah, maka Allah akan menurunkan kepada mereka bala bencana, dan Allah tidak akan mengangkat bencana itu sampai mereka kembali kepada agama mereka. Ini sebagaimana hadis Ibnu Umar, Ibnu Abu Dawud, ya, yang berbunyi apa? Idza tabaytu bil inah wa hatum atnabal baqar wa raditu biz zara wa tarakumul jihad sallallahu alaikum dhulla la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum. Rawi Abu Dawud. Apabila kalian berjual beli dengan inah yaitu sistem riba, megang ekor sapi, ridho dengan pertanian yaitu cinta dunia, meninggalkan jihad, meninggalkan kewajiban, jual beli dengan riba, melakukan yang diharamkan. Kalau tiga ini sudah terpenuhi, yang diharamkan merajalela, cinta dunia begitu menggebu, sampai bakhil, sampai pelit meluangkan zakatnya, kemudian meninggalkan kewajiban, banyak kewajiban ditinggalkan, ya. Maka yang terjadi apa? Sallatallahu alaikum dhulla. Allah Ta'ala akan menguasakan dengan kehinaan. Dengan kehinaan. Ya. Dan tidak akan dicabut kehinaan itu sampai kalian kembali kepada agama kalian. Mari kita semua mempelajari Quran dan hadis Nabi sebagaimana dipahami oleh salafus soleh, sehingga menjadi sebuah solusi. Ya. Memang solusi yang diberikan Nabi, bukan dengan solusi yang lain. Bukan dengan solusi yang lain. Solusi yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita mempelajari agama dengan baik. Ya. Mempelajari agama dengan sungguh-sungguh. Menjadi orang-orang yang ingin memahami apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah menghendaki kebaikan, maka kita dipahamkan agama dengan baik. Man yuridillah bi khairan yufaqihuhu fid din. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, dipahamkan urusan agamanya. Di antaranya yang sedang terjadi sekarang ini, hubungan antara dosa dan bencana. Ya. Manusia, orang Islam percaya dan menerima berita dari BMKG, ya, perakiraan. Ya. Dari vulkanologi, ya, perkiraan, ya, yang berusaha menjelaskan sebab akibat, itu pun juga tidak bisa dakik, tidak bisa apa namanya benar-benar rinci. Allah Ta'ala yang Maha Tahu. Tapi yang pasti wahyu menjelaskan sangat erat hubungan antara bencana dengan dosa. Dengan dosa, ya. Wa dzakara Ibnu Abi Dunya min hadits Umar qala laqad raituna wa ma hadun ahaqqa bi dinarihi wa dirhamihi min akhil muslim wa laqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza dhanna an-nas bid dinari wad dirham wa tabaya'u bil inah wa tarakul jihad fi sabilillah wa khadu adnabal baqar anzalallahu alaihi minas sama'i bala'un aw abala'an fala yarfa'u hanum hatta yuraji'u dinahum. Kurang lebih sama dengan yang tadi, ya. Tapi ini Ibnu Abi Dunya, ya, dari Ibnu Umar berkata, ya, aku melihat kami tidak ada seorang pun yang berhak untuk mengambil dinar dan dirham dari saudaranya. Padahal aku mendengar Rasulullah bersabda, apabila orang itu bakhil dengan dinar dan dirham, sekarang rupiah, rial atau dolar, lalu mereka saling berjual beli dengan inah riba, meninggalkan jihad fisabilillah, pegang ekor sapi cinta dunia, Allah Ta'ala akan menurunkan bala dari langit. Nah sekarang bala dari langit, ya, hujan air jadi banjir bandang, hujan batu dengan gunung meletus, hujan abu vulkanik dan seterusnya, ya, bala dan tidak akan diangkat sampai kembali kepada agama mereka. Mari kita, ya, para jamaah, para pemirsa Roja, pendengar Roja, ya, semua kaum muslimin, mari kita berupaya, berusaha untuk berkontribusi bagaimana adab Allah tidak turun. Apa kontribusinya? Iman dan takwa yang benar. Iman yang benar, takwa yang benar. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dalam surat Al-A'raf ayat 96 Allah berfirman, seandainya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, maka benar-benar kami buka barokah dari langit dan dari bumi. Tapi mereka mendustakan ayat Allah, mendustakan Allah sehingga kami adab mereka, ya, atas perbuatan itu. Maka kontribusi iman dan takwa. Bagaimana pintu-pintu untuk mendapatkan iman dan takwa? Iman dengan bisa diraih dengan ilmu. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, kita pelajari, yaitu ilmu, itu menambah iman. Iman akan mendorong untuk orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin orang tidak beriman pada hari akhirat, lalu dia berusaha payah mengorbankan dirinya, waktunya, tenaganya, hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hanya mereka yang beriman akan mendapatkan pahala Allah, akan mendapatkan keridhaannya. Lalu dia kerahkan kemampuan, baik harta, diri, jiwa, tenaga, semuanya para jemaah rahmati Allah. Dan harapannya adalah di dunia dibebaskan dari bencana Allah Rabbul Alam. Begitu juga dengan usaha dan upaya, tobat dan istighfar. Kenapa? Karena istighfar itu adalah talabul maghfirah, minta al-maghfirah. Sementara definisi maghfirah adalah wiqayatus syarr ma'a satri dzunub, dilindungi oleh Allah taala dari akibat buruk perbuatan dosa serta bersama dengan itu dihapuskan dosa-dosa tersebut, ya. Wa qala al-Hasan, di sini al-Hasan, al-Hasan al-Basri, innal fitnata wallah ma hiya illa uqubatun min Allah azza wa jalla 'alan nas. Sesungguhnya fitnah demi Allah tidaklah dia kecuali merupakan uqubah, hukuman, uqubah, sanksi yang datang dari Allah SWT kepada manusia, ya, kepada manusia. Justru musibah agama itu lebih berbahaya daripada sekedar musibah dunia. Dalam surat An-Nur, ya, Allah Ta'ala berfirman, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُسِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُسِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hati-hati orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah, tertimpa apa? Fitnah. Nah, di sini fitnah disebut dulu, atau adab yang pedih. Karena fitnah itu sasarannya hati, ya. Adab yang pedih sasarannya fisik. Dan adab berupa fitnah yang sasarannya hati, dikata Syekh Sulaimin, di sini Allah Ta'ala sebutkan pertama. Karena apa? Karena bahayanya tidak lebih, ya, ringan dibandingkan dengan bahaya bencana berupa fisik. Meskipun kita itu lebih terasa kalau kita itu mendapatkan bencana berupa fisik. Mas, rumahmu kebakaran. Wah, langsung astagfirullah, astagfirullah. Ya, naik sepeda atau sepeda motor, tiba-tiba oleng, jatuh, terpeleset. Astagfirullah, dosa apa ini? Tapi ketika sholat berjamaah, malas. Thalabul ilm, menuntut ilmu, malas. Ya, kita tidak sadar dan tidak menyadari bahwa itu fitnah. Bahwa itu adalah merupakan hukuman. Ya, ketika kita malas ibadah, itu hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ini. Makanya di sini disebut al-Hasan, fitnah itu demi Allah merupakan uqubah, sanksi, hukuman ya, atas manusia. Namun hikmahnya ketika uqubah, sanksi, hukuman yang disegerakan oleh Allah Ta'ala di atas muka bumi di dunia ini untuk orang beriman, ternyata itu merupakan kehendak baik Allah kepada orang tersebut. Idza aradallahu bi'abdihi al-khaira ajjala lahul 'uqubata fid dunya. Wa idza aradallahu bi'abdihi asy-syarra amsaka bidambihi hatta yuafi bihi yaumal qiyamah. Rawahu At-Tirmidzi. Apabila Allah Ta'ala menghendaki kebaikan kepada hamba, maka disegerakan hukumannya itu di dunia. Jadi para jemaah, kita jangan berburuk sangka kepada Allah ketika kita mendapatkan berbagai macam bencana, musibah, dan lain-lain. Itu pertama sebab dosa kita. Ya. Yang kedua, Allah berkehendak baik dengan adanya musibah, bencana, diharapkan manusia sadar dan kembali, dan itu menghapus dosa-dosa kita, dan itu kehendak baik Allah Ta'ala. Ma yusibul muslim min wasabin wala nasabin wala hammin wala hazanin wala adha hatta syaukatu syakuha illa kafarallahu min khotoyahu. Tidaklah menimpa seorang muslim bencana, penyakit, kesedihan, kegundahan, apapun yang tidak menyenangkan, bahkan duri yang menusuk kakinya, itu semua bisa menghapus dosa-dosa. Siapa yang tidak mau dihapus dosanya? Siapa yang ingin hidup bersama dengan dosanya? Sementara dosa itu bisa menghalangi rezeki. Innar rajula la yuhramu ar-rizqa bidzambi yusibuh. Ya, seorang bisa terhalangi dari rezeki dengan sebab dosa yang dilakukan. Siapa yang tidak ingin lepas dosanya? Ya, maka banyak istighfar, banyak tobat kepada Allah kita semua. Saya dan antum, saya dan saudara semuanya. Mari kita kembali kepada Allah Rabbul Alamin. Wa nadhara ba'du anbiya'i bani Israil ila ma yasna'u bihim bukhnasru, ya, ini nama. Faqala bima kasabat aidina sallatta alaina man la ya'rifuka wa la yarhamuna. Ya. Maka sebagian para nabi Bani Israel memandang apa yang diperbuat oleh Bukhnasor, ya. Bukhnasor, ya. Dia berkata, bima kasabat aidina sallatta alaina man la ya'rifuka wa la yarhamuna. Dengan sebab dosa-dosa kami, ya Allah, engkau kuasakan kepada kami, ya, engkau memberi penguasa kepada kami orang-orang yang tidak mengenalmu, tidak makrifat kepada Allah, tidak berilmu, ya, wa la yarhamuna, dan tidak memiliki kasih sayang kepada rakyatnya. Dengan sebab apa? Ternyata dengan sebab dosa-dosa kita sendiri. Ya. Ini para jemaah. Wa qala Bukhnatsor li Daniel, "Man ladzi sallatani ala qaumik qala idamu khati'atik wa dhulmu qaumi anfusahum." Ya. Bukhnatsor ini berkata kepada Daniel, Nabi Daniel, apa yang membuat, ya, yang menjadikan aku ini, ya, menguasai aku atas kaummu, kata Bukhnatsor, ya, yaitu apa, besarnya dosamu, ya, dan kedoliman kaumku kepada diri mereka, ya, jadi penguasa, ada penguasa, ya, yang memang dia merupakan penguasa yang kejam, diktator, ya, otoriter. Ternyata apa? Sebabnya adalah dosa-dosa kita sebagai rakyatnya. Ketika Khawarij membantah Ali bin Abi Thalib karena banyaknya pemberontakan, banyaknya kekacauan, lalu dibandingkan dengan di masa Abu Bakar, aman. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Ya karena ketika Abu Bakar berkuasa, rakyatnya seperti aku. Sementara aku berkuasa, rakyatnya seperti kalian. Ya. Maka di sini penting rakyat ini untuk selalu muhasabah, ya, introspeksi diri. Ya. Begitulah dengan para penguasa. Hendaklah bertakwa kepada Allah semuanya. Al-Fudail bin Iyad menyebutkan, kalau aku punya doa yang dikabulkan, maka aku panjatkan kepada Allah untuk para penguasa. Kalau aku panjatkan untukku, maka hasilnya hanya untuk aku. Tapi kalau ada doa kebaikan dipanjatkan kepada penguasa, maka untuk dia dan juga untuk rakyat. Ya. Begitu pula harus diberikan peringatan-peringatan kepada kaum muslimin, kepada para rakyat, agar kembali kepada agama Allah Ta'ala. Kesusahan, kesedihan, kehinaan yang dialami oleh kaum muslimin tidak lain adalah dosa-dosa kita sendiri. Ketika yang haram merajalela, menyebar, ya, kewajiban banyak ditinggal, cinta dunia menggebu, maka kita dikuasakan pada kita kehinaan. Tidak akan dicabut kehinaan itu sampai kita kembali kepada agama kita. Ya. Tolong ini majelis, kalau majelis ilmu, kita perhatikan adab-adab dalam majelis, ya, jangan sampai ada yang berbicara sendiri, karena dalam majelis kita dengarkan firman Allah, kita dengarkan sabda Nabi, ya, sehingga tolong jangan sampai ada yang berbicara, ya, ada yang ngobrol. Kemudian wadzakara Ibnu Abi Dunya min hadits Ammar bin Yasir Wahdaif anil Nabi SAW. Inna Allah azza wajal ida arad bil ibad nikmatan amat al atfal wa aqama arhaman nisa fatanzilun nikmah walaysa fihim marhumun. Ya, meskipun ini derajatnya dikatakan oleh beliau, oleh Syekh Ali Hasan, ya, ada lemah, dhaif di situ. Ya. Itu artinya, dan dengan syahid yang banyak, ini hubungan antara dosa dengan sanksi, ya, bahwa Allah Ta'ala apabila menghendaki satu musibah dimatikan bayi-bayi, ya, kemudian dijadikan rahim-rahim wanita itu kering sehingga tidak bisa melahirkan alias mandul, ya, turun di situ nikmah, yaitu musibah. Ya, tidak ada di dalam di antara mereka yang disayang. Allahu a'lam bisawab, ya, sudah banyak terjadi orang yang khawatir dengan ledakan penduduk. Akhirnya di sebagian negara seperti saya dengar di Jerman misalkan, ya, sudah kehilangan dan kekurangan penduduk. Akhirnya bagi yang punya anak diberikan beasiswa sampai kuliah. Ya. Jadi manusia hanya berpikir dengan logikanya saja, ya, tidak memikir bahwa Allah yang memberikan rezeki. Oleh karena itu Allah berfirman, wala taqtulu auladakum khasyata imlak, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Jangan kalian bunuh anak kalian, kami yang kasih rezeki pada mereka dan juga pada kalian. Itu. Nah, sehingga kalau sudah tingkat angka kelahiran itu kecil, ya, berarti menunjukkan salah satu tanda adabnya Allah Ta'ala. Ya, ini para jemaah, Allahu a'lam bissawab. Ya. Wa dzakara an Malik bin Dinar qala qara'tu fil hikmah yaqulu Allah azza wajal ana Allahul Malikul Muluk. Ya. Qulubul muluk biyadi faman ata'ani ja'altuhum 'alaihi rahmah wa man asani ja'altuhum 'alaihi nikmah. Fala tusyilu anfusakum bisabbil muluk walakin tubu ilayya wa'atifhum 'alaikum. Ya. Demikian juga banyak memang asar-asar yang dibawa oleh beliau, oleh Ibnu Qayyim, ya, dari sisi sanad dikritik, ya. Namun sebagai apa? Sebagai muakkidat wa muayyidat, sebagai penguat saja, ya, antara hubungan dosa dan adab. Ya. Malik bin Dinar menyebut, aku membaca satu hikmah, ya, bahwa Allah berfirman, aku adalah Allah Malikul Muluk, penguasa dari para penguasa. Hati-hati para penguasa berada di tanganku. Barang siapa mentaati aku, aku jadikan mereka rahmat. Barang siapa yang bermaksiat padaku, maka aku jadikan bagi mereka para penguasa ini sebagai musibah. Maka jangan sibukkan kalian mencela para penguasa, tapi bertobatlah kepadaku. Maka aku akan jadikan penguasa itu lembut kepada kalian. Ya, berbuat baik kepada kalian. Ini ada hadis yang sahih, ya, yang tidak perlu diragukan lagi terkait dengan penguasa. Seperti hadis Hudzaifah bin Yaman yang menyebutkan, yakunu ba'di aimmatun la yastannuna bi sunnati wa la yahtaduna bi hadyi yaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi juthmanil insi qultu ya Rasulullah kaifa asna idza adratu dalik wala tasma' wa tuti wa iluk ila maluk wa duriba dhahruk. Rawah Muslim. Akan ada sepeninggalku nanti pemimpin-pemimpin yang tidak menggunakan sunnahku, tidak menggunakan petunjukku, baik dalam pemeliharaan, pengelolaannya. Ya, di antara mereka ada yang berhati setan, yang bersarang di jasad manusia, kejam, diktator, otoriter. Lalu bertanyalah Hudzaifah, ya Rasulullah, apa yang harus aku lakukan? Sikap saya bagaimana kalau saya menjumpai kondisi dan keadaan seperti itu? Apa kata beliau? Dengar dan taati. Meskipun hartamu dimakan, punggungmu dipukul. Ya, Nabi juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man arada an yansuha lidhi sultanin fala yubdihi alaniatan, walakin liyakhudha biyadihi falyakhlu bihi, fa in kubila minhu fadzak wa illa faqad adda alladhi alaihi." Rawahu Ibnu Abi Asim. Apabila ada orang yang ingin memberikan nasihat kepada penguasa, jangan disampaikan depan umum terang-terangan, tapi pegang tangannya, bawa ke tempat yang sepi. Kalau terima, alhamdulillah. Kalau tidak, sudah menyampaikan kewajiban. Ini memang tidak populer, tapi itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta Rasul, maka perhatikan, ya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena penguasa itu tanggung jawabnya besar dan berat. Oleh karena itu, tentu para penguasa harus adil. Para penguasa harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan rakyatnya. Orang berebut untuk jadi penguasa, padahal tanggung jawabnya besar. Ya, tanggung jawabnya adalah besar. Akan dimintai pertanggungjawab, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Ini para jemaah rahmati Allah. Ya. Barangkali sampai di sini dulu. Selanjutnya saya kembalikan kepada ikhwah yang ada di studio, ya, untuk barangkali ada pertanyaan, ya, mudah-mudahan bisa dijawab. Demikian, wasallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya. Iya, silakan. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyyakum, saudaraku seiman seakidah, pemerhati roja dimanapun Anda berada, kami mohon maaf ada sedikit permasalahan teknis sehingga kami sedikit terganggu dalam menghadirkan sesi tanya jawab di kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya kita akan kembali membuka kesempatan bagi Anda yang bertanya, silakan di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543 bersama Ustaz Mahfud Umri Alsi Hafidhullah Ta'ala. Pertanyaan pertama kami bacakan dari pesan singkat dari Abi Abdullah di Jakarta yang bertanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saat ini di media sosial seperti di Instagram, kemudian di YouTube dan lain sebagainya, banyak teman-teman kita yang berhijrah. Kemudian ada sebuah media dari teman-teman kita juga yang memfasilitasi mereka untuk bercerita tentang dosa-dosa dan kisah-kisah mereka di masa lalu dengan dalih dan alasan untuk kaum muslimin dan muslimat berbahagia dengan tobatnya mereka dan juga bisa mengambil pelajaran dari mereka. Mohon nasihat dan penjelasan berkaitan dengan fenomena semacam ini, Ustaz, silakan. Iya. Adapun fenomena semacam itu tidak boleh dan tidak benar, ya. Dia menceritakan dosa lalu yang pernah dilakukan di media sosial dengan tujuan agar orang mengambil pelajaran, tidak boleh, ya. Dosa itu harus ditutup, ya, sebagaimana Nabi bersabda SAW, kullu ummati mu'afa illal mujahirin wa inna minal mujahirah an ya'malar rajulu billayli amalan thumma yusbiha waqad satarahu Allah alaih fayakulu ya fulan amiltul bariha kada wa kada waqad bata yasturuhu rabbuh wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu. Rawahul Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Setiap umatku itu dimaafkan, ya, setiap umatku dimaafkan kecuali orang yang menampak-nampakkan dosa. Siapa orang di antara yang menampakkan dosa? Seseorang yang berbuat dosa di malam hari lalu di pagi harinya Allah menutup dosa dia, tapi dia berkata kepada temannya, hei fulan, tadi malam saya berbuat dosa ini dan itu. Padahal Allah telah menutup dosa dia. Di pagi harinya dia membuka apa yang sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Bukhari, ya, dari Abu Hurairah. Nah, sekarang orang itu kecenderungannya ketika melihat keburukan itu lebih terinspirasi untuk melakukan. Oleh sebab itu, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para penjahat, ya, perampok atau orang yang kasus pembunuhan, mutilasi misalkan, dulu kan tidak pernah ada. Ketika ada dan diungkap, akhirnya banyak orang yang niru-niru, terinspirasi. Dulu Qabil dan Habil ketika apa yang dibunuh itu, yaitu Qabil yang dibunuh, apa Habil, ya. Lalu bagaimana ini untuk setelah dibunuh mau diapakan? Ya, akhirnya ada burung yang menggali kuburan burung yang mati, terinspirasi. Nah, dosa itu lebih menginspirasi kepada manusia. Karena memang nafsu memiliki sifat selalu menyuruh untuk berbuat dosa. Ya, sebagaimana Allah berfirman, inna nafsa la'ammaratum bisu illa ma'arrahma rabbi, bahwa nafsu itu memang cenderung untuk menyuruh kepada yang buruk sehingga orang lebih terinspirasi. Ya, orang yang tadinya tidak kenal mutilasi sudah banyak kenal sekarang, ya, karena panik ketika melihat itu, ya. Oleh sebab itu tentu tidaklah etis ketika perbuatan-perbuatan dosa manusia itu ditampakkan. Ya, adapun media mencari duit, wah, aib orang ditampakkan semua, dosa mereka. Dosa pertama menampakkan aib orang, karena man satara musliman satarahullah fid dunya wal akhirah. Barang siapa menutup aib saudaranya orang Islam, maka akan ditutup aib dia di dunia dan di akhirat. Ini dibuka, dibongkar. Pertama, aib orang dibongkar. Kedua, bukan orang ngambil pelajaran untuk baik. Banyak yang niru. Banyak yang niru. Itu. Cukup peringatan-peringatan yang diambil dari Quran dan Sunnah bagi kita. Cukup. Itu. Wa ma atakumur rasuluh fahuduh. Wa ma nahakum anhu fantahu. Misalkan perzinahan. Cukup. Disampaikan terus perzinahan. Tentang bahaya perzinahan dari Quran dan Sunnah. Tanamkan keyakinan. Berikan contoh-contoh salafus soleh. Ya. Biar ngambil pelajaran. Ada prostitusi disebarkan. Ada orang yang mencabuli anak disebarkan. Sampai ada orang tua pernah ditangkap polisi. Ya, ditanya kenapa kok mencabuli anak kecil. Iya, karena saya pernah lihat ya kasus berita seperti itu. Bukan malah takut, tapi malah terinspirasi. Itulah dosa, begitu sifatnya. Ya, cuma ditutup, ya itu. Ditutup. Dikuatkan pelajaran agama ini, ya. Allahu a'lam bissawab. Terus barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan, terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan, silakan untuk telepon di 0218236543. Halo. Halo. Ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Dengan Ibu siapa di mana? Silakan. Dengan Ibu Samina, Ibu Binom. Pertanyaannya. Pertanyaan saya, pada tiap-tiap manusia ada persediaan, ada baik dan ada persediaan untuk jahat. Setan akan mempergunakan persediaan untuk mencelakakan manusia. Pertanyaan saya, Tat, bagaimana kita kalau ngomong sama orang yang ingin mengajak kita kejahatan, lalu kita menganggap manusia berhati iblis, bolehkah itu kita ucapkan? Mohon nasihat, Tat, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Ya, saya coba untuk memahami pertanyaan. Bolehkah kita manusia itu memang ada potensi jahat dan baik? Betul itu, ya. Seperti yang dalam ayat dikatakan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya. Allah berfirman, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan kebaikan dan keburukan. Ya, juga Nabi bersabda, ma minkum min ahadin illa waqad ukila ilaihi qarinuhu minal jin wa qarinuhu minal malaika. Faqalu ya Rasulullah wa iyyaka, faqala wa iyyaya. Walakin ani Allah aslama wa la ya'muruni illa bi khair. Akhrajahu Muslim. Masing-masing kalian itu diberi qarin berupa jin dan malaikat. Para sahabat bertanya, termasuk ya Rasul, iya. Tapi aku ditolong oleh Allah Ta'ala sehingga qarin jin masuk Islam atau tunduk. Sehingga tidak menyuruh dari kebaikan. Maka memang manusia potensi seperti itu. Tapi potensi buruknya lebih berat, lebih besar. Ya, karena sebagaimana surat Yusuf ayat 53 tadi, Allah berfirman, wa ma ubaru nafsi, inna nafsa la ammaratum bisu illa ma rahimah rabbi, inna rabbi ghafur rahim. Zulaikha berkata, sebagaimana Allah firmankan, aku tidak berlepas dari kesalahanku. Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh untuk berbuat buruk, kecuali nafsu yang dirahmati Allah. Maka kita berusaha duduk di majelis ini ingin menjadi nafsu yang dirahmati Allah. Namun potensi betul, ya. Tapi kita tidak boleh mengatakan, hei manusia berarti iblis, tidak boleh, ya. Tidak boleh kita mencela, tidak boleh memberikan lakop-lakop ya yang tidak benar, ya. Karena memastikan dan seperti itu melaknat dan seterusnya, ya. Maka itu tidak benar, ya. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, kami berikan satu lagi kesempatan untuk penanya terakhir di 0218236543. Silakan, halo. Belum tersambungkan. Masih di layanan telepon 0218236543. Silakan. Halo. Halo. Iya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana ini? Halo. Halo. Iskandar dari Kalimantan Timur. Silakan Pak Iskandar, pertanyaannya langsung saja. Nah begini Pak, begini Pak, biasanya itu di sini musimnya ada sering calon kades ke calon SD sering langsung tiba-tiba mengasih uang, tapi tidak minta, tidak apa, langsung dikasih, tidak ada perjanjian, tidak apa. Apakah namanya itu sogokan juga Pak? Ya kami simpulkan ya, ada pemilihan kepala desa atau kebelian ya, pemilihan. Tak minta nak apa langsung ya. dikasih bingkisan, dikasih uang dan sebagainya, tapi bapak tidak minta, apakah termasuk sogokan atau tidak, atau boleh diterima atau tidak, seperti itu? Ya, oh, ya. Tapi baik. Paksa diambil, apakah baik. Itu termasuk sogokan, tidak ada perjanjian Pak? Baik. Tolong jawabannya Pak ya. Ya. Terima kasih Bapak terima atas. Besok satu lagi Pak. Satu aja cukup Pak. Ya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Iya. Silakan Ustaz. Ya, susah saya jawabnya. Ya, jadi ya kalau ada orang ingin berbuat baik, ya kemudian tidak ada syarat-syarat yang dilanggar, ya tidak ada masalah. Ini ya saya kasih Supermi satu dos, beras satu karung, 100 kilo, duit 1 juta misalkan, tapi jangan sholat, ya nggak boleh. Ya, tapi kalau tidak ada syarat apa-apa, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Orang ngambil hati supaya bisa berteman, nggak ada masalah. Ya, ngambil hati supaya jadi menantunya, nggak ada masalah. Ya, itu. Jadi kalau memang diberi tanpa ada pelanggaran-pelanggaran, gak ada masalah. Ini, ya. Dan doakan semoga jadi sedekah yang diterima pahalanya oleh Allah Ta'ala. Dan sampaikan, kalau bisa, ya, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, innama nut'imukum liwajahillah, la nuridu minkum jaza'an wala syukuro. Sesungguhnya, kami memberi bantuan pada kalian, memberikan makan itu untuk mengharapkan wajah Allah. Ya, tidak mengharapkan ucapan terima kasih dan juga bukan untuk mengharapkan apa? Balasan. Nah, ini. Jadi kalau kita membantu mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukur. Dan yang dibantu adalah bersyukur kepada Allah Ta'ala. La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Bagaimana cara terima kasihnya? Ya doakan jazakallahu khairan, barakallahu laka fi ahlika wa malika. Semoga Allah balas kebaikan padamu. Barakallahu laka, semoga Allah berikan keberkahan padamu fi ahlika, pada keluargamu, wa malika dan hartamu. Ya. Ini diucapkan oleh siapa? Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala ketika ditawari istri sama sahabat Ansor. Karena beliau hijrah, ditawarin rumahnya. Oh, terima kasih, semoga Allah berkeberkahan. Barakallahu laka fi ahlika wa malika. Ya, justru beliau berdagang dan jadi pedagang besar. Begitulah ya muamalah orang memberi, asalkan ya tidak ada tujuan-tujuan yang tidak benar. Ya, demikian. Sebab apa? Yang namanya pemberian memang tidak boleh ditolak. Nabi tidak pernah menolak pemberian. Bahkan ketika diberi, ya pernah kita bahas hal itu ya, minyak wangi dikasih minyak wangi, jangan ditolak, nggak boleh ya. Bahkan kalau diberi, kalau kita tidak suka terima, lalu nanti berikan pada orang gitu. Pernah saya bahas ya hadis itu dan asar. Jadi tidak boleh menolak pemberian. Kalau tidak suka terima dulu, nanti ini sebab orang kasih nggak mau, itu orang tersinggung. Insyaallah akan saya bawakan asar hadis itu nanti ya. Ya, orang tersinggung. Nah, diberi, dikasih. Kalau memang tidak mau nanti dikasih kepada orang ini berhak. Merasa tidak diberhak. Ya, seperti siapa ya? Kalau tidak salah Umar bin Khattab. Ya. Yang mengatakan begitu. Terima dulu, nanti kalau kamu enggak merasa enggak berhak, kasih kepada orang lain. Gitu. Jangan langsung main tolak. Hanya kalau dikasih hadiah tidak boleh ditolak. Ya, meskipun hanya sekedar minyak wangi. Apa hikmahnya? Orang ingin memberikan ya ikatan rasa senang atau hadiah atau apa yang lain, ditolak bisa tersinggung, betul? Nah, itu. Tapi kalau ngasih juga jangan sampai membuat orang tersinggung. Masa cuma ngasih pisang? Nah, sini pisang, satu pisang. Jadi pisang lebih tinggi dari kepalanya, lebih berharga dari kepalanya. Ya, ya boleh panggil ini ya, minta maaf ini benar bermanfaat bergantung. Semoga ini tidak ya, tahu orang lain tidak tahu. Jaga kehormatan orang yang dibantu. Ya, demikian hingga melahirkan kasih sayang satu dengan yang lain. Demikian semoga bermanfaat. Ya, sampai di sini subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.